salah beta cinta sih. Apa salah beta sayang sih? Apa salah beta rindu sih? Sayang coba lihat hati ini, bila rindu dengkali sayang, ada dia yang selalu menghalangi. Tapi beta pun rindu deng sayang, sio cuma paralel sayang. Suatu saat beta beta paling sayang ale, satu hati satu janji, baku sayang sampai mati. Biar sing harus miliki, tapi kasih sayangi jaga sampai mati. Bila rindu dengkali sayang, ada dia yang selalu menghalangi. Tapi beta pun rindu deng sayang, yo cuma parale sayang. Suatu saat beta berharap Tuhan bawa le cuma parmita saja, mungkin bisa terjawab karena Tuhan maha tahu. Semungkin ada yang lain di hati, beta paling sayang Ale. Satu hati satu janji, baku sayang sampai mati. Biar sing harus miliki, tapi kasih sayangi. Katong jaga sampai mati.